pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 28 Mei 2017 dibacakan Ardiansyah. Tiga warga Aceh yang sudah dibebaskan tunggu di deportasi dari Malaysia. Warga Payabujo yang tenggelam di sungai ditemukan meninggal dunia. Yapka siap dampingi konsumen yang dirugikan oleh PT PLN. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Kadis Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan jumlah sebenarnya warga Aceh yang telah dibebaskan setelah sempat ditahan di Malaysia bukan 5 orang tetapi 3 orang. Ketiganya adalah seorang wanita tua bernama Samsiah Hasan, 67 tahun, asal Bernun Pidi. Kemudian Tiawati, 25 tahun, asal Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe, bersama bayinya bernama Tiara Salsabila, berusia 8 bulan. Menurut Al-Hudri, kedua wanita bersama bayi 8 bulan ini sudah mendapatkan pengampunan berdasarkan putusan Mahkamah Sipil Malaysia, namun belum bisa dibawa pulang ke Aceh karena ada satu tahapan yang harus ditunggu, yaitu pengusiran atau deportasi. Al-Hudri mengatakan untuk kepentingan meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait nasib warga Aceh yang ditahan di Malaysia, pemerintah Aceh menugaskan tim dari Dinas Sosial ke Malaysia. Al-Hudri juga mengatakan dari data KBRI tercatat 68 WNI yang ditahan. Dari jumlah itu warga Aceh 43 orang, rinciannya 35 orang laki-laki di penjara Sungai Bulu menjalani hukuman 3 bulan, 5 perempuan yang juga divonis 3 bulan menjalani hukuman di penjara Kajang, serta 3 lainnya terdiri atas 2 wanita dan seorang bayi di penjara Semenyi. Al-Hudri menyebutkan mereka yang ditahan di penjara Sungai Bulu maupun penjara Kajang dalam kondisi sehat. Pihaknya telah menyampaikan permohonan melalui KBRI agar mereka mendapatkan pengampunan, namun semuanya perlu diproses. Darlun Abu Bakar, 48 tahun, warga Gampung Payabujo Tengah, Kecamatan Langsa Baru, Langsa, yang tenggelam Jumat sore saat mandi di alur sungai Lingkar Dusun Nelayan, Gampung Birem Puntung, ditemukan meninggal dunia Sabtu kemarin. Korban ditemukan mengapung di laut lepas oleh nelayan. Kapolsek Langsa Barat, Ibtu Suherwan, pada Jumat sore mengatakan Abu Bakar bersama anak dan istrinya pergi ke alur sungai Jalan Lingkar Dusun Nelayan, Gampung Birem Puntung untuk berenang. Saat asik mandi, tiba-tiba Abu Bakar terseret arus hingga hilang tenggelam. Istri korban Nurmala Dewi, 40 tahun, yang melihat kejadian langsung histeris. Ia segera meminta pertolongan pada warga. Tak lama kemudian, Basarnas dibantu aparat kepolisian dan nelayan berusaha mencari korban dengan menggunakan boat milik Basarnas. Namun hingga malam hari pencarian tidak membuahkan hasil. Pencarian terhadap korban kembali dilanjutkan Sabtu pagi. Akhirnya Abu Bakar berhasil ditemukan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat oleh nelayan di kawasan laut lepas dengan kondisi mengapung dan sudah meninggal dunia. Korban segera dijemput pihak Basarnas untuk dibawa ke RSUD Langsa. Setelah divisum, jenazah Abu Bakar dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Darlun Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh atau YAPKA menyatakan siap mendampingi konsumen yang dirugikan oleh PT PLN dalam hal layanan listrik. Ketua YAPKA, Fahmi Wati, mengatakan setiap pelanggan listrik merupakan konsumen yang hak-haknya harus dipenuhi. Apabila PLN sebagai penyedia jasa tidak mampu memenuhi, maka pengguna jasa yaitu masyarakat berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Apalagi bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada listrik. Pemadaman jelas membuat usahanya merugi. Namun masyarakat masih lemah dari sisi pengetahuan, finansial, dan keyakinan, sehingga belum ada yang berani menggugat ke pengadilan. Ia mengatakan YAPKA telah berusaha membantu konsumen untuk mendapatkan haknya dengan membentuk tim advokasi kelistrikan dan menyampaikan hak konsumen listrik ke berbagai forum, namun hal itu belum berhasil. Fahmi Wati menegaskan sampai saat ini PLN Aceh belum memberikan kompensasi kepada pelanggannya yang selama ini menderita akibat pemadaman listrik. Padahal pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, hak konsumen listrik dengan jelas diatur oleh negara. Darlun tanggul Sungai Singkil di kawasan Desa Sukamakmur Aceh Singkil ambruk sehingga warga kesulitan melintas sebab tanggul yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar desa. Tanggul yang ambruk 50 meter dengan lebar 1,5 meter. Kondisi ini menyebabkan badan jalan tersisa hanya separuh sehingga hanya sepeda motor dan becak yang bisa melintas, sementara kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Menurut keterangan warga, tanggul ambruk sudah terjadi lebih dari setahun. Namun belum ada upaya perbaikan dari pemerintah, padahal keberadaan tanggul sangat dibutuhkan. Tanggul selain sebagai jalan penghubung antara desa, juga sebagai penahan banjir masuk ke perkampungan. Kerusakan tanggul parah juga terjadi di pinggir sungai yang sama namun masuk wilayah desa Siti Ambia dan Kuta Simboling. Tanggul yang terbuat dari cor semen itu sudah ambruk sehingga air sungai masuk ke permukiman. Warga mendesak agar tanggul segera diperbaiki. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun sebanyak 524 anak mengikuti program nasional menghafal Al-Quran 20 hari selama bulan Ramadan. Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Dinas Syariat Islam Banda Aceh, Mairul Hazami, pada Sabtu kemarin di Masjid Agung Al-Makmur, Banda Aceh. Program itu akan berlangsung hingga 20 Ramadan. Ketua Panitia Ustadz Irhamullah mengatakan awalnya peserta hanya dibatasi hingga 200 orang. Namun karena animo pendaftar dan desakan orang tua santri, akhirnya diterima semuanya sebanyak 524 santri. Para santri akan dibimbing oleh 50 orang ustadz dan ustazah. Adapun target hafalan selama 20 hari Ramadan adalah 3 juz. Peserta yang mendaftar mulai umur 7 tahun hingga 54 tahun. Di akhir acara nanti akan dilakukan wisuda serta pembagian hadiah bagi peserta yang berprestasi beserta dengan orang tuanya. Pengurus BKM Masjid Agung Al-Makmur Ustadz Fauzan Zakaria mengatakan program ini sangat bermanfaat untuk mencetak generasi Aceh. Ia mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan sangat mendukung kegiatan itu. Sementara itu, Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh, Mairu Hazami, mengatakan Pemko Banda Aceh juga sangat mendukung kegiatan tersebut karena membawa dampak positif terhadap anak dalam menggalakkan pembacaan Al-Quran. Darlun Wakil Ketua KPK Laode M. Sarip menyebut suap yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT terhadap pejabat dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI menggunakan kode khusus. Dalam komunikasi percakapan, kedua pejabat yang terlibat suap dari dua lembaga negara itu memakai kata-kata perhatian untuk menentukan jumlah uang yang bakal disepakati. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pejabat Kemendes, PDTT, dan pejabat BPKRI. Operasi tangkap tangan ini terkait dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan Kemendes, PDTT, dari BPKRI. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempatnya yaitu Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon 3 Kemendes Jarod Budi Prabowo, Pejabat Eselon 1 Badan Pemeriksa Keuangan Rahmadi Sabtogiri dan Auditor BPK Ali Sadli. Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPKRI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP tersebut. Darlun, lebih dari 1.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel mengakhiri aksi mogok makan massal yang dilancarkan memprotes kondisi tahanan. Pejabat Israel mengatakan aksi mogok makan massal tahanan Palestina berakhir setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Langkah yang disepakati di awal bulan suci Ramadan itu terjadi menyusul kesepakatan bahwa para tahanan berhak atas dua kunjungan keluarga per bulan. Aksi mogok makan dipimpin oleh Marwan Bakhoti, seorang pemimpin Palestina yang dihukum penjara seumur hidup oleh Israel terkait 5 dakwaan pembunuhan. Bakhoti disebut-sebut merupakan calon penerus Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Menurut Dinas Penjara Israel, aksi mogok makan diikuti 1.187 tahanan Palestina. Mogok makan dimulai pada 17 April yang merupakan hari tahanan Palestina yang digelar setiap tahun oleh Palestina untuk mengingat sanak saudara yang ditahan. Penahanan orang-orang Palestina di penjara-penjara Israel merupakan sumber ketegangan yang terus berlanjut antara kedua belah pihak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 28 Mei 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarun, wassalam.